Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin telah kita selesaikan ayat yang ke-82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini, barakallahu fikum, salah satu ayat yang menjelaskan tentang fadlu tauhid, keutamaan, keistimewaan tauhid, keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik mengesakan Allah di dalam rububiyahnya, maupun uluhiyahnya, maupun al-asma wa sifat. Semua harus kita esakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun para ulama, ya, atau sebagian mereka, ketika membahas tauhid, dominannya tertuju kepada pembahasan tauhid uluhiyah, itu dikarenakan kebanyakan manusia terjatuh dalam perbuatan syirik dalam hal uluhiyah. Walaupun tetap ada yang terjatuh dalam kesyirikan dalam hal rububiyah maupun al-asma wa sifat. Nah, terjadi penyimpangan dalam al-asma wa sifat. Namun dalam hal uluhiyah, banyak sekali yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah. Maka, mereka ketika membahas tauhid, dominannya adalah tauhid uluhiyah. Namun bukan berarti hanya uluhiyah saja yang kita tetapkan, seluruhnya, uluhiyahnya Allah, rububiyahnya maupun asma wa sifatnya. Coba diartikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Langsung ini diartikan. Coba siapa yang akan mengartikan, ya? Antum dari pematang, ya. Ya, ahsanta. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Pertanyaan berikutnya, apa makna lafaz kedzaliman di dalam ayat ini? Abu Nes, makna zulm dalam ayat ini apa? Kesyirikan. Ahsanta. Karena kesyirikan itu, apa lafaz zulm di situ memiliki tiga makna. Tiga macam. Zulum bimana asyirk. Pengertian zulum adalah wat usai fi ghairi maudi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dinamakan zulim. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, oleh orang berbuat syirik ditujukan kepada selain Allah. Berarti sudah menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Dalam keadaan ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah. Maka orang yang bertauhid, mereka adalah orang mengagungkan a'zamul huquq alladhi huwa tauhidullah. Dikarenakan at-tauhid mabniun ala ta'zim, ay ta'zimu huquqillah. Tauhid itu dibangun di atas pengagungan, yaitu pengagungan terhadap hak-haknya Allah. Khilafan li syirk, beda halnya dengan kesyirikan, mabniun ala tafrit. At-tafrit fi a'zamil huquq wa huwa haqqullah. Pelecehan, perendahan terhadap sebesar-besar hak, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah oleh mereka ditujukan kepada makhluk. Sedangkan hak mereka ketika diperuntukkan untuk orang lain, dia saja enggak terima. Tapi dia melecehkan, merendahkan haknya Allah Subhanahu wa taala, memperuntukkan ibadah yang serunya untuk Allah malah ditujukan kepada selain Allah, merasa enggak bersalah. Maka dari itu, kesyirikan adalah sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Di sana ada syirik, zulmu syakhsi li nafsih, zalimnya seseorang untuk dirinya sendiri, maupun zalimnya seseorang untuk orang lain. Sehingga ada tiga macam. Sebagian sahabat tatkala turun ayat ini, yasyuk alaihim, terasa berat atas mereka karena mereka sangka lafaz zalim dalam ayat ini bermakna umum, mencakup zalim bimana syirik atau zalim seorang terhadap diri sendiri ataupun zalim seseorang kepada orang lain, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayuna man lam yuzlim nafsah, wa Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Alangkah beratnya persyaratan ini, bahwa seseorang akan aman dari azab neraka maupun aman dari kekekalan di dalamnya, dan juga akan mendapatkan petunjuk. Syaratnya ketika enggak mencampur adukan tauhidnya dan kezaliman. Siapa ya di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka, bukan itu yang dimaksud. Bukankah kalian mendengarkan ucapan seorang hamba yang saleh tatkala menasehati putranya, yaitu Luqman, ketika menasehati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Di situ ada faedah penting sekali. Apa itu? Ia akan menjawab, Hamzah, Pak Kus, para sahabat hidup di masa Rasul, bahasa Arab mereka enggak diragukan lagi. Tapi bersamaan dengan fasihnya mereka dalam bahasa Arab, ketika turun ayat ini sebagian mereka ada yang terasa berat karena menyangka zalim di sini secara umum. Nah, setelah Rasul bimbing mereka, baru mereka ngeplong, faham. Nah, yang saya tanyakan, ada faedah penting di situ. Apa itu bentuk faedahnya dari kisah ini? Walau alam, jawabnya. Ya. Apa, Rabi? Faedah apa? Walau alam. Ini, putranya Mas Fatur. Atau siapa namanya lah. Ah, coba faedahnya apa di situ? Oh, antum ini sih ya. Kelas kemarin ya. Ujian habis. Aman, aman. Abimu aja yang saya tanya. Ah, Mas Fatur. Faedahnya apa ini, Mas? Nah, Abdurrahman ini es krim. Atau Taib. Di situ terdapat faedah bahwa belajar ilmu itu harus ada yang membimbing. Jangan otodidak. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau membuat risalah seringnya diawal dengan i'lam, i'lam, i'lam. Nah, mana ta'allum ayat at-talaqqi. At-talaqqi menimba ilmu langsung di apa dengan sang guru, tidak otodidak. Bukan buka kitab sendiri. Nah, baca-baca sendiri, apalagi mengandalkan media sosial. Yang di situ banyak pihak-pihak yang aslinya tidak memiliki malakah ilmiah, kemampuan ilmiah, tapi berkecimpung. Sok berkecimpung dalam dakwah, kacau urusan. Maka pentingnya ma'rifatul ulama wa man tashabbaha bihim falaysa minhum. Pentingnya mengetahui siapa para ulama dan siapa yang menyerupai para ulama padahal bukan dari para ulama. Di situ pentingnya adanya pembimbing. Para sahabat saja yang mereka faham tentang bahasa Arab, sebagian mereka ada yang sempat terasa keberatan turun ayat ini karena disangka zalim secara umum. Setelah Rasul membimbing mereka, baru mereka faham, ngeplong, oh ternyata bukan zalim secara umum, tapi zalim di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini fadilah yang akan mereka dapatkan. Mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk di dunia. Yang saya tanyakan, keamanan di sini, di akhirat ini, mencakup berapa keadaan? Dia akan menjawab, memang agak lumayan. Abu Fida, dua, sebutkan yang pertama. Aman dari masuk neraka dengan catatan dia tidak terus menerus di atas perbuatan dosa ma'at tauhid, bersama dia mati membawa tauhid. Soal manusia terjatuh dalam perbuatan dosa, siapa orangnya? Kecuali orang Allah jaga. Al-ma'asum man asamahullah. Nah, akan tetapi ketika dia meninggal dunia, tobat apa belum dari dosanya? Ketika dia telah bertobat dari dosanya, dia mengiringi dengan amalan-amalan yang baik, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kemudian dia mati di atas tauhid, maka dia aman dari masuk dalam neraka. Maknanya dia masuk langsung. Nah, melalui proses-proses, tapi tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu, masuk dalam surga. Dia dapatkan aman dari masuk neraka. Keadaan kedua, aman yang bagaimana? Abu Syifa? Aman dari kekalnya di dalam neraka. Ini bagi siapa? Ahsanta. Bagi orang yang bertauhid. Mati di atas tauhid. Namun dia membawa dosa-dosa yang dia belum sempat tobat darinya. Allah menghendaki masukkan dia ke dalam neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak mengampuni dosanya, dan Allah menghendaki masuk ke dalam neraka, tetap akan masuk dalam neraka dia. Akan tapi berhubung dia membawa tauhid, karena dia Allah Subhanahu wa taala enggak mengampuni dosanya, karena dia enggak bertobat sebelum meninggalnya. 6. Wa illa Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima tobat lagi Maha kasih sayang terhadap hambanya. Nah, dia belum sempat bertobat dari dosanya, mati. Namun dia membawa tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka, dia tetap masih mendapatkan keamanan berupa kekekalan di dalamnya. Sehingga pada batas waktu tertentu Allah angkat dia dari neraka dan dipindahkan ke surga. Di situ keutamaan yang sangat besar yang akan diraih dan digapai oleh orang-orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yaj'alana minal muwahhidin. Amin ya mujibas sa'ilin. Itu kesimpulan dari ayat yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumihi atainaha Ibrahima 'ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun 'alim. Dan itulah hujjah kami yang telah kami datangkan hujjah tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi kaumnya. Dari ayat-ayat yang sebelumnya kalian merujuk kembali. Itulah hujjah-hujjah kami yang kami datangkan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari sesembahan-sesembahan kaumnya dikarenakan mereka melakukan penyembahan kepada makhluk yang hakikatnya tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yang itu merupakan seruan para nabi dan para rasul lainnya. Narfa'u darajatin man nasya', kami akan angkat derajat-derajat orang kami kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau hakimun alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Walamma hakama li Ibrahim alaihi salam bima bayyana bihi minal barahini al-qati'ati qal wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa yang Allah jelaskan dengannya berupa barahin, bukti-bukti, dalil-dalil al-qati'ah yang akurat, paten, yang ini semua sudah kita pelajari sebelumnya. Mulai dari Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Terus sampai ke ayat-ayat yang dibawahnya lagi. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma jalla 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba ila akhirih. Dimuraja kembali itu ayat-ayat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat-ayat sebelumnya, itulah hujjah kami, kata Allah, yang kami datangkan kepada Nabi Ibrahim. Yang khulasahnya bahwa sesembahan-sembahan kaum musyrikin adalah sesembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi, dikarenakan tidak bisa mendatangkan kemanfaatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk penyembahnya, maupun menolak kemadharatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mutafarridun, Maha Esa, Maha Tunggal di dalam mendatangkan kemanfaatan maupun kemadharatan, maka hanya Allah yang berhak diibadahi semata. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi ay ala biha alaihim. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggi dengan hujjah-hujjah tersebut alaihim, atas mereka. Wa falajahum biha, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mematahkan, memecahkan mereka dengan hujah-hujah tersebut. Enggak berkutik mereka. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung mereka, kemudian disisakan yang paling besarnya, mereka mengatakan, apakah engkau yang melakukan ini bi'alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami, wa Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam melontarkan pertanyaan kepada mereka, coba kamu tanya kepada Tuhan kamu yang paling besar itu, siapa yang berbuat. Terperangah mereka, tidak mampu berbicara, ternyata Tuhannya itu yang paling besarnya. Lah, kayak gitu kok ya disembah. Patah hujah mereka, hancur hujah mereka. Namun ahli batil ketika kalah berargumentasi, adu argumentasi dengan dalil-dalil syar'iyah, dalil ayat, dalil hadis, kalah, terkadang mereka pakai dalil Lut, gak punya dalil, ngajak gelut. Nah, fisik maksudnya yang main. Kalah argumentasi mereka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka memprovokasi masyarakatnya agar supaya membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Fisik main. Namun lagi-lagi Allah gagalkan pula, Allah patahkan pula. Dalam keadaan api telah berkobar, mereka lontarkan, mereka lemparkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah kobaran api. Allah katakan, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi lengkau api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Tidak hanya sekedar kuni bardan, jadi lengkau api yang dingin. Bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal karena kedinginan. Tapi bardan wasalaman, perhatikan di situ. Dingin lagi keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dilempar di kobaran api seperti itu, tidak termatorotkan sedikitpun. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan Rasulnya dan orang beriman kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.